Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asqal hadits kitabullah wa ghairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesempatan kembali kepada kita semuanya, memudahkan untuk bisa melakukan kegiatan ibadah. Setelah salat maghrib berjamaah, kita buktikan bahwa kita ini muslim. Bukti yang paling nyata pada diri seseorang bahwa dia muslim adalah as-salat. Adalah salat. Yang membedakan seorang muslim dengan non-muslim itu adalah salat. Nabi kita alaihissalatu wassalam beliau menyebutkan dalam hadis yang sahih, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat. Perbedaan antara kita umat Islam dengan mereka non-muslim adalah perkara salat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Walhamdulillah, Allah telah memudahkan bagi kita semuanya untuk bisa melakukan ibadah salat, salat dan salat dalam hidup kita. Dimudahkan salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Terus sepanjang hidup kita. Satu-satunya ibadah disebut oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun kecuali satu, hilangnya akal. Kalau sudah terkena penyakit al-haram, yakni apa, pikun atau yang sejenisnya, gila, koma atau yang semisalnya, kalau akal masih ada maka satu ini tidak boleh ditinggalkan kondisi apapun engkau. As-salatu la tutraku abadan. Salat itu satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggalkan selamanya. Masya Allah wa ikhwan muslimin. Seorang yang sakit, boleh dia tidak berpuasa. Rukhsah bagi dia tidak berpuasa. Besok kalau seandainya sembuh di luar bulan Ramadan, sembuh di Syawal atau di Dzulqa'dah, engkau ganti puasa. Mengqadha. Tetapi kalau salat, harus dilakukan dalam kondisi engkau sakit. Tidak ada bahasa setek predisit solatelah. Lagi meriang. Kapan mengkodoknya engkau? Bulan depan. Enggak ada. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang orang yang sakit. Bagaimana solatnya orang yang sakit? Nabi tidak mengatakan, sudah kamu sakit, enggak usah sholat. Enggak. Rusuh bagimu untuk tidak sholat. Kapan nanti kalau sudah sembuh? Enggak. Tetapi Nabi memberikan tuntunan, kum, salli qa'iman. Kamu sakit, tetap. Nabi memberikan tuntunan, sholat langkau dengan berdiri. Karena memang berdiri dalam sholat, hukumnya apa? Rukun. bukan hanya sekedar wajib, rukun. Maknanya kalau dia tidak memenuhinya, maka tidak sempurna dan batal sholatnya. Harus dia mengulangi rukun itu. Harus dia penuhi. Kalau kau tidak mampu karena sakit, falam tastati faqa'idan. Kalau kamu tidak mampu, maka dengan duduk. Tetap sholat. Tidak ada alasan enggak sholat. Bisa jagong bok, bisa. Ya, sholat dengan duduk. Duduk masih pusing, gelayaran. Ya. Maka Nabi mengatakan, falam tastati fa'ala jambin. Kalau kamu tidak mampu sholat dengan duduk, karena sakit parah, maka dengan engkau miring ke arah kananmu, bagian tubuh kananmu, engkau miring. Kalau engkau juga tidak mampu, famustalkian, terbaring. Kalau engkau tidak mampu juga, ya dibungkus kafan, disolati. Berarti semati, Pak. Selama dia masih bisa bergerak tangannya, dengan menggunakan al-ima, isyarat kepala. Kalau tidak bisa, maka dengan matanya, sebagai isyarat takbir-takbir dia. Kesimpulannya, sholat la tutruku abadan. Ibadah sholat adalah satu ibadah yang tidak boleh ditinggalkan untuk selamanya. Bagaimana dengan wanita yang haid dan nifas? Itu memang diperintahkan untuk jangan sholat. Bukan dispensasi. Itu memang diperintahkan untuk apa? Jangan sholat. Dilarang bagi mereka melakukan sholat ketika mereka dalam keadaan haid dan apa? Nifas. Ada beberapa wanita yang salah paham dalam hal ini. Saya ingatkan. Mengingat. Nifas itu yang rajih adalah urujud dam bisa bayi wiladah. Keluarnya darah dari kemaluan wanita dengan sebab melahirkan. Itu nifas. Raji' inda Syekh Ibnu Utsaimin, keluar sebelum melahirkan. Bayinya belum keluar, tetapi dia sudah mengeluarkan darah. Maka Syekh mengatakan darah ini keluar dengan sebab apa? Dia hendak melahirkan, memang sudah pada hari-harinya, maka dia dihukumi sudah terkena nifas. Yang hendak kami peringatkan di sini, mumpung ingat, beberapa wanita menganggap nifas itu sampai 40 hari. Harus, kalau darahnya sudah bersih tapi belum sampai 40 hari, ya tidak boleh sholat. Ini salah. Syekh Munafin mengatakan nifas itu tidak ada batasan yang paling sedikitnya. Dan juga tidak ada batasan maksimalnya. Ini yang rajih. Ya, walaupun para ulama menyebutkan kalau sampai keluar terus 60 hari. Sebagian mengatakan 40 hari. Walaupun itu sudah keluar. Nanti dianggap, engkau wanita dianggap suci. Karena itu adalah darah irkun. Istihadah. Yang kita bicarakan di sini banyaknya wanita, ya, dia sudah bersih dari darahnya, seharusnya dia cepat-cepat mandi, mengerjakan sholat. Kadang wanita teledor, wah, baru seminggu masa sudah berhenti darahnya, anu malas sholat, Pak. Alasannya baru melahirkan, masih capek, butuh dipijat, butuh disayang-sayang, sholatlah kesel. Etok-etok tesi nifas. Ngerti etok-etok bapak? Golembuan. Itu haram. Bisa jadi yang namanya nifas lahdatan wahidatan. Keluarnya hanya satu kali saja. Besok harinya anti sudah suci. Wajib sholat. Perhatikan itu. Ya. Apalagi itu berkaitan dengan hak suamimu. Mudeng niki pak. Paham lagi? Iya. Sudah selesai nifas. Karena belum 40 hari. Etok-etok nifas terus. Padahal 16 hari sudah selesai. Kadang-kadang 20 hari sudah selesai. suamimu bertanya terus, wis bersih belum? Belum, 40 hari. Ini dilarang seperti itu ya kaum muslimin. Kita kembali ke perkara kita, salat satu amalan yang sangat besar. Walhamdulillah Allah memberikan nikmat kepada kita bisa melakukannya. Pembahasan kita ya kaum muslimin tentang dosa yang keempat dalam kitab Al-Kabair. Yani dosa tarkus shalah, meninggalkan salat. Saya lupa apakah ini sudah pernah kami sampaikan atau belum. Kalau sudah ini berarti mengulang. Kalau belum ini menambah. Kalau sudah, ya alhamdulillah kita diingatkan kembali. Tidak ada ruginya. Salat wa ikhwan muslimin adalah menduduki rukun Islam. Yang kedua, Nabi mengatakan, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, wa anna muhammadan rasulullah, wa iqamis salah, wa itai zakah, wa sima ramadhan, wa hajjil bait, man istata'a sabila. Islam dibangun di atas lima dasar, lima rukun. Yang pertama syahadatain, yang kedua salat, iqamus salat, menegakkan salat. Yang ketiga membayar zakat, yang keempat berpuasa Ramadan satu bulan penuh. Dan yang kelima haji, bagi yang mampu menjalankan perjalanan ke Baitullah Haram di Mekah sana. Islam wa'alaikum muslimin mendudukkan salat nomor yang kedua sebagai bukti dia telah bersyahadatain. Langsung bukti nyata, bukti yang paling kuat, paling nampak adalah salat. Adalah salat. Orang yang nampak salat, maka dia muslim. Maka dia muslim. Karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan antara rakyat dengan penguasanya, menghukumi penguasa muslim atau tidaknya dilihat dari sisi apanya? Salatnya. Ma aqamu fikumus shalah. Selama mereka masih menegakkan salat, maka mereka adalah pemerintah yang muslim. Haram hukumnya bagi kalian mengangkat senjata untuk memberontak padanya. Adapun urusan yang lainnya, dia mungkin begini, dia mungkin begitu, wallahu alam. Kita tidak pernah mendalami dia, tidak pernah menegur dia, menasihati dia. Tetapi yang nampak di mata kita, dia sholat. Berarti dia apa? Muslim. Karena orang yang sholat adalah orang yang muslim. Hakadha qa muslimin rahimani wa rahimahum jami'an. Ibadah sholat adalah syariat zahir yang pertama kali dalam Islam. Ibadah sholat adalah yang pertama kali di kota Mekah. Di kota Mekah kaum muslimin selama 10 tahun pertama belum dakwakan kalimat la ilaha illallah. Keyakinan yang menyatakan tidak adanya Tuhan yang benar, tidak adanya sesembahan yang hak kecuali Allah saja. Keyakinan ini disebarkan, diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun pertama di kota Mekah. Terus itu yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wasallam. Dikarenakan di waktu itu penyakit yang paling kronis, wabah yang merebak di zaman itu, keyakinan kesyirikan. Menduakan Tuhan, meyakini Allah sebagai Rabbul Alamin, tetapi juga mereka berdoa dan memohon kepada patung-patung berhala yang ada pada mereka. Maka Rasul diperintahkan mengajarkan ini sampai mereka menuhankan Allah semata. Baru setelah 10 tahun berlalu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada beliau melakukan ibadah sebagai bentuk nyata penuhanan, peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu apa? As-salat. Belum ada zakat. Belum ada puasa. Belum ada haji. Belum ada yang lainnya. Salat. Sebagai tanda dia muslim. Atau bukan di waktu itu musyrikin jahiliyah. Sangat membenci ibadah as-salat ini. Waikum muslimin. Siapa yang di waktu itu melakukan salat, muslim dia. Karena memang musyrikin jahiliyah yang di waktu itu mayoritas tidak pernah melakukan ibadah salat. Siapa yang salat berarti dia atba'nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak salat maka dia kafir atau musyrik. Munafik belum ada di waktu itu. Munafik itu ada di mana? Setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Di waktu itu Madinah di bawah kekuasaan kaum muslimin. Banyak orang masuk Islam. Namun juga masih banyak orang yang menyembunyikan jati dirinya sebagai musyrik. Di balik baju pengakuan sebagai muslim. Mereka munafik. Mereka ini punya kaum muslimin. Perbedakan dengan muslim. Dari hal salat. Idza qamu ila salati qamu apa? Kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Munafiqun di kota Madinah diketahui dari sisi mereka tidak melakukan salat kecuali malas-malas. Sehingga disebutkan dalam kitab ini dan juga kitab yang lainnya, para sahabat mengatakan tidaklah seorang di zaman kami dulu tidak hadir di masjid untuk melakukan sholat kecuali dia diketahui munafik. Si fulan munafik dikarenakan dia sesuai dengan ayat ini kalau melakukan sholat itu malas. Kalau dia melakukannya dalam rangka riya. Dan mereka tidaklah beribadah kecuali sangat sedikit sekali. Itu ma'lumun bin nifaq. Orang yang seperti itu diketahui kemunafikannya. Lah kalau itu zaman sekarang. Kira-kira banyak tidak munafikun pak? Wah banyak. Cari 100 orang dapat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Salat tanda iman seseorang adalah melakukan ibadah as-salat. Salat ini kaum muslimin sebagaimana pernah kami sampaikan ibadah satu-satunya dan tidak ada yang lain cara penyampaiannya Allah kepada Nabi biduni wasitatin tanpa adanya perantara. Adapun syariat yang lainnya dengan perantara Malaikat Jibril alaihi salam. Satu-satunya ibadah zahir yang langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala ketika beliau mi'raj ke Sidratul Muntaha. Di sanalah Nabi kita mendapatkan perintah untuk melakukan apa? Salat. Ini menunjukkan bahwa salat ibadah yang sangat besar dalam agama kita. Dari sisi perintah itu langsung dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantara Malaikat Jibril. Adapun yang lainnya melalui perantara Malaikat Jibril dalam penyampaiannya. Juga disebutkan oleh para ulama kita salat ini kaum muslimin amalan yang paling pertama kali dihisab, bukan yang lain. Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan amal lain nanti. Dia zakat atau enggak, puasa atau enggak, haji atau enggak, birrul walidain, dia ini nanti dulu itu. Yang pertama kali dihisab, amalan apa? Salatnya. Unduru ila salati abdi. Coba lihat. Lihat oleh kalian salatnya hambaku ini. Salat Disebutkan dalam hadis, singkat Anda sudah pernah kami sampaikan di sini. Sudah atau belum? Apa-apa ada denek lalen, Pak? Ya. Nabi alaihissalatu wassalam beliau bersabda dalam hadis yang sahih. Qala anba'ana Qatadah 'anil Hasan 'an Hurayth ibn Qabisah qala haddathani Abu Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah alaihi salatu wassalam awwalu ma yuhasab bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Yang pertama kali dihisab seorang hamba nanti di yaumul kiamat, min amalihi, dari amalan dia adalah salatnya. Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin, dalil ini menunjukkan ahamiyatus shalah, betapa pentingnya perihal salat. Betapa pentingnya perihal salat menduduki poin pertama, goresan pertama yang dihisab. Masya Allah wa kaum muslimin, min amalihi, dari amalan manusia. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya dengan lafaz awwalu ma yuhasab bil 'abdu min yaumil qiyamati min haqqillah as-salat. Yang pertama kali dihisab nanti di yaumil qiyamah dari hak Allah yang paling besar yang harus ditunaikan oleh manusia adalah salat. Adalah salat. Adapun yang paling pertama kali dihisab antar hamba yang berkaitan dengan hamba dengan hamba adalah perkara apa? Ad-dima, darah, yakni pembunuhan. Adapun yang dihisab pertama kali dari hak Allah yang dilakukan oleh manusia, as-salat. Ini menunjukkan wajib bagi kita, di samping itu adalah kewajiban fardu ain, rukun yang kedua dalam Islam. Itu adalah sangat penting ternyata. Untuk apa wahai kaum muslimin salat ini dihisab pertama kali? Kenapa kok bukan perkara tauhid? Mungkin ada yang bertanya. Karena salat itu sebagai bukti tauhidnya dia. Kalau sholatnya bagus, tepat waktu, sesuai dengan syar'i, ikhlas karena Allah, itu menunjukkan tauhidnya dia. Itu menunjukkan benarnya ittiba dia dengan Rasul alaihissalatu wassalam dalam perkara sholat. Itu menunjukkan kebenaran Islamnya adalah dalam perkara sholat. Nabi kita alaihissalatu wassalam melanjutkan ucapannya. Fa'in saluhat, jikalau solatnya benar, faqad aflaha wa anjaha, maka sungguh dia telah bahagia dan dia selamat. Ditafsirkan di syarah hadis ini, solat itu memberikan dua faedah. Kalau solatnya baik, nanti kita akan sebutkan dalil, orang solat itu macam-macam. Ada solatnya, solatnya baik, ini hadisnya. Ada sholatnya, ya dia sholat, tetapi sholatnya jelek. Ini hadisnya juga. Ada orang sholat, tetapi sholatnya sangat buruk. Rajulun si'a sholatuhu. Di zaman Nabi ada seorang yang terkenal, sampai-sampai hadis itu disebut dengan musiu sholatuhu. Seorang laki-laki yang sholat di depan Nabi, sholatnya sangat jelek. Ada orang sholat, tetapi dia sahun. Ada orang yang sholat, tetapi dia tidak seperti sholat. Sholatnya tidak diterima, bahkan dia masih ditutup untuk dia sholat. Zahirnya sholat tak, tetapi dihukumi dalam syariat, dia belum sholat. Macam-macam orang sholat itu. Nabi kita memberitahukan, "Fa'in saluhat," jikalau sholatnya seseorang itu baik, benar, maka sungguh dia telah apa? qad aflaha, bahagia, yakni mendapatkan al-jannah. Wa anjaha, yakni dia selamat minan nar. Itu ibadah apa, Pak? Salat. Karena itu mari kalau kita salat perbagusi, sempurnakan salat kita. Karena Allah, bukankah dilihat orang, kita enggak butuh lihat orang, dilihat orang, enggak butuh kita. Kita yakin manusia tidak akan mungkin bisa memberikan pahala kepada kita. Orang yang berbuat riya disebutkan oleh Nabi, contoh riya adalah apa? Yaqumur rajulu fazayyinu salatahu lima yara min nadharir rajul. Ada orang yang riya dalam salatnya. Dia berdiri melakukan salat, kemudian dia perindah, perbagus salatnya dikarenakan adanya orang yang memperhatikan salatnya dia. Ini salatnya bagus, tetapi karena riya. Maka nanti di yaumil qiyamah Allah akan mengatakan kepada orang itu, idhabu ila alladhina kuntum tarauna fid dunya. Pergi kamu menuju orang yang dulu kamu berbuat riya kepadanya. Apakah kalian mendapatkan pahala dari orang tersebut? Sehingga kita sholat lillah, sempurnakan takbirnya, perhatikan letak tangannya di mana. Karena ini termasuk sunnah Nabi. Bahkan sunnah ambiya semuanya adalah meletakkan al-yamin al-yasar. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Sempurnakan sholatmu. Jangan gelendeh. Perhatikan, jangan banyak gerak. Itu bentuk keseriusan. Jangan sebentar, bentarkan ini, sebentar gerak-gerak. Kedik, kayak gudigen apa. Arti kedik waktu. Tenang sholat itu. Tenang. Lihat ke arah bawah tempat sujudmu. Kau bacakan, baca-bacaan. Santai sholat itu. Sholat itu menyejukkan hati. Arihna ya Bilal bisholah. Bikin kami senang, wahai Bilal, dengan engkau komandangkan azan. Jadi sholat itu bukan beban. Sholat itu letak kita istirahat. Dengan sejuk, dengan santai, penuh khusyuk, tidak tergesa-gesa. Kadangkala ada sholat tergesa-gesa. Karena apa? Mikirkan dagangan. Sholatnya cepat banget. Anak apa jane antum kok sholatnya cepat? Iya, anu lagi dagang. Dagang kok ana waktune? Sholat paling sebentar. Perhatikan sholat ini perkara penting. Nabi kita mengatakan jika lo sholatnya baik, mendapatkan dua janji surga dan selamat dari neraka. Wa in fasadat, lihat oleh hadirin. Nabi mengatakan, jikalau seorang itu sholatnya rusak, ada orang yang sholat tetapi sholatnya rusak. Jangan-jangan kita. Bahasa kitanya, wis warang burung sholat, elek sholatnya. Maka apakah dia sukses? Oh, yang penting kan sholat. Jelek-jelek ya apa-apa sih, mending sholat. Nggak. Nabi memberitahukan, orang yang sholat tetapi sholatnya jelek, faqad khaba wa khasar. Sungguh dia telah halak, binasa dia. Wa khasar, dan dia telah rugi. Gak dapat pahala, malah dapat apa? Dosa. Kejelekan itu bertingkat-tingkat, wahai kaum muslimin. Jelek sholat itu bertingkat-tingkat. Hadis yang tadi kami sampaikan, di depan adanya seorang yang sholatnya jelek, yakni orang yang sholatnya tanpa apa? Tumakninah. Sholat tanpa tumakninah. Yang disebutkan dalam sebuah hadis dengan julukan terkenal seorang yang tidak baik dalam sholatnya. Sudah berulang kali kami sampaikan di sini. Yang mana Nabi kita mengatakan, irji fasolli fa'innaka lam tusalli. Ulangi lagi kamu. Kamu belum sholat. Dia sholat lagi. Ulangi lagi kamu belum sholat. Ulangi lagi kamu. Sampai 3 kali. Artinya orang ini melakukan sholat, tetapi tidak sah secara syar'i. Ini berarti parah. keterlaluan orang ini. Ya. Sholat tapi tidak dianggap sholat. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ketika beliau menyebutkan hadis ini. Dua hal. Yang pertama, sholatnya tidak sholat walaupun alfa sholatin. 1000 kali sholat. Kalau tetap seperti itu, tidak dia dianggap sholat. Dan yang kedua, dia masih dituntut untuk sholat. Nabi mengatakan apa? Irji, kembali kamu. Fasholli, perintah. Sholat lagi kamu. Kamu belum sholat. Artinya sholatnya batal dan masih dituntut untuk apa? Sholat. Nanti dia diomel kiamah, terbelalak matanya. Disangka oleh dia akui sholat sekian tahun, ternyata kok tidak ada pahalanya. Bahkan dia masih belum dikatakan sholat dan masih dituntut. Dan dia berdosa besar dikarenakan meninggalkan sholat. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita, kaum muslimin. Kasusnya apa ini, kaum muslimin? InsyaAllah antum sudah tahu semuanya. Kasusnya adalah dia sholat tanpa tumaknina. Sholatnya terlalu cepat. Ada orang mengatakan, saya kalau sholatnya lama malah enggak khusyuk. Ada tidak? Ya. Tapi kalau sholatnya saya cepat malah khusyuk. Ini setan, Pak. Ya. Berkedok di balik kalimat khusyuk dengan dia tidak menegakkan sholat sebenar-benarnya. Siapa yang mengatakan kalimat ini? Mereka-mereka yang sholat terawih sudah rokatnya sampai 20 lebih. Cuma 7 menit. 23 bagi 7 ketemunya berapa detik, Pak? Allahu Akbar. Ini fitness ini, Pak. Cari keringat. Kata mereka syubhatnya itu. Saya kalau sholatnya kelamaan malah ngantung, gak khusyuk. Tapi kalau cepat, saya khusyuk. La hawla wa la quwwata illa billah. Khusyuk itu, kaum muslimin, adalah hudurul qalbi fis salah. Hadirnya hati dalam sholat pada setiap gerakan-gerakan sholat dengan tumakninah. Apa fungsinya khusyuk tanpa tumakninah? Harus dibedakan. Yang menjadi rukun adalah tumakninah. Adapun khusyuk itu tidak sebagai rukun. Cuman itu sebagai apa? Penentu berapa persen sholat yang diterima dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholatnya dia mengatakan khusyuk tapi tanpa tumakninah, ya ini dia hadis yang sering kita baca. Tidak dianggap sholat dan tetap dituntut untuk melakukan apa? Sholat. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah SAW menyebutkan dalam riwayat yang lainnya, hadis yang sahih diriwayatkan Imam Abu Daud, demikian juga Imam Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Sahihul Jami'. Rasulullah SAW beliau bersabda, "La tujzi'u salatun la yuqimu ar-rajulu fiha salbahu fi ruku'i was-sujud." Tidak sah sholatnya seseorang laki-laki. Ya, ini maksud juga wanita. Siapa yang dimaksudkan? Sholat tetapi tidak sah. Ketika kapan? Ketika dia la yukimu fiha solbahu. Dia tidak menegakkan tulang rusuknya dalam sholatnya. Firruku wassujud. Tidak menegakkan tulang rusuknya dalam ibadah ruku, gerakan ruku, dan gerakan sujud. Kita punya masing-masing salbun. Kalau kita berdiri, lurus ini, Pak. Kalau kita ruku, lurus pula. Posisinya ruku. Ini yang disebut dengan yukimu salbahu. Ketika kita sujud, posisi sujud. Jidat menempel di tempat sujud. Anggota sujud ada 7. Umirna an nasjuda ala sabi'a adha. Perhatikan. Kami diperintahkan, Ibn Abbas mengatakan dalam riwayat yang sahih, kami diperintahkan untuk sujud pada 7 anggota. Yang pertama, Rasul memberikan isyarat seperti ini. Menggandengkan antara jabhatun wal anf. Jidat dan hidung. Karena itu kalau sholatnya hidungnya tidak menempel tempat sujud, dia belum dikatakan sujud. Hidungnya ngangkat jidatnya, nempel, ini belum sah. Karena dia belum sujud. Sujud itu jidat dengan hidung nempel. Jangan alasan usah kan pesek. Waduh, pesek-pesek kan masih punya hidung. Ya. Kemudian kafain, murukbatain, matraf kodamain. 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung dari kaki kita. Kodam, bukan ujung jari, tetapi ujung kaki. Ya. Jarinya menghadap ke arah kiblat. Ketika dia sujud, solbuhu, tulang rusuknya, tenang pak. Berhenti tulang rusuknya, sujud dengan rapi, kemudian dia mengucapkan zikir dalam sujudnya. Siapa yang tidak seperti itu, tidak sah. Tidak diterima, tidak diberi pahala, padahal sholat. Syukur barakallahu fikum, Allah tidak mengizinkan kita sholat ngawur. Semaunya. Gak ada. Sholat harus sesuai dengan syar'i. Karena itu Nabi kita menyebutkan dalam perkara khusus sholat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Wa hakadha kaum muslimin. Ada orang yang sholat. Tetapi dia sahun. Ada yang bisa menyebutkan suratnya atau ayatnya? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apa makna sahun? Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan makna sahun. Makna sahun di antara maknanya adalah orang tersebut tidak menunaikan salat sesuai dengan yang disyariatkan. Termasuk salat-salat yang di situ terdapat bid'ah-bid'ahnya. Atau salat yang di situ dia tidak menegakkan syarat dan rukunnya. Kurang. Ini termasuk. Termasuk juga salat yang sahun adalah salatnya saya sebutkan di sini. Seorang salatnya di akhir waktu. Taji'i salati subhi ila tul'i syams. Ada orang salat tetapi dia malas diwujudkan dalam bentuk dia salat subuhnya sampai keluar waktu. Matahari sudah terbit, dia baru bangun untuk sholat. Selalu seperti itu. Dia tahu adzan itu 4:30, tahu muslim kok. Kita tidak mengatakan dia kafir. Tetapi dia tidak kunjung bangun, padahal sudah 4:30, adzan subuh terdengar, dia tetap tidur, malas-malasan. Sudah bangun dia. Bahkan mungkin sudah ke belakang, sudah kencing. Ya? Tapi enggak wudu. Turu maning, engkau maning baiklah. Ada yang kayak gitu pak? Ada. Sampai sudah 5:30 lebih, bangun-bangun 6:00 pas. Lihat matahari sudah terbit, baru sholat. Kalau dia memang betul-betul naim, tertidur, maka dia dibolehkan sholat walaupun matahari sudah apa? Terbit. Tetapi dikarenakan memang naim. Anin naim hatta istaikid. Orangnya tertidur. Dia sholatnya kapan? Sampai dia bangun. Tapi kalau sudah kelangenan, kebiasaan, ini sudah bukan udur lagi. Bukan alasan ini dibenarkan. Ini malas. Maka disebutkan beliau, tadyu'u salatu sib'i ilal fajr, ilatul isyab. Wa tadyu'u salatu dhuhri ilal asr. Menyanyiakan salat zuhur, malas-malasan, azan dibiarkan terus, pekerjaan terus. Sampai dia melakukan zuhur di waktu asar. Ini pun termasuk dari makna apa? Sahun. Sahabat Abdullah bin Abbas belum mengatakan. Dinukil oleh Imam Dzahabi dalam kitab ini ucapannya Abdullah bin Abbas. Idza kana yaumul qiyamati yu'ta birrajuli fayuqafu bayna yadillahi azza wa jall fayu'maru bihi ila an-nar fayaqul ya rabbi limadha fayaqul Allah jalla wa ala li ta'khiri salati min awqatiha wa halafika bikadziban. Perhatikan. Ini riwayat asar ucapan siapa? Abdullah ibn Abbas. Nanti ketika di yaumul qiyamah akan ada seseorang yang dipanggil untuk datang. Yukta birrajul, didatangkan seseorang. Fayukifu benedillah, dia diberdirikan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayu'maru bihi ilan nar, untuk kemudian diperintahkanlah malaikat untuk membawa dia, menyeretnya dia, dilemparkan ke dalam neraka nyusrek. Ngerti nyusrek? Saya sampai hari ini belum dapat di bahasa Indonesia nyusrek. Muncup kepalanya nyusrek. Orang ini bertanya, qala ya Rabbi limada? Ya Rab, kenapa aku dilemparkan dalam neraka? Unduru, dia ini mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata masalahnya berkaitan dengan ibadah sholat dia. Ya dia sholat. Mong sholat itu berarti muslim napa sanes, Pak? Muslim. Dia sholat. Qala Allah mengatakan litaghiri sholatin an awqatiha. Engkau itu dilemparkan dalam neraka dikarenakan kau selalu mengakhirkan sholat dari waktu yang telah ditentukan. Mengerikan oleh kaum muslimin ibadah sholat ini. Jangan kita melakukan hal yang menyebabkan dia terlemparkan dalam neraka. Ditakhiri sholat an awqatiha. Ini faktor pertama. Faktor kedua yang disebutkan dalam riwayat ini, wahal fukabi kadiban, engkau berdusta dalam sumpahmu ketika engkau menyebutkan namaku. Bersumpah wallahi demi Allah, sumpah yang besar yang kuat wallahi, tetapi bohong. Ini pun sebab manusia dilemparkan ke dalam apa? An-nar. Mending mana, Pak? Antara bersumpah jujur, benar, tetapi bersumpahnya dengan menyebut nama selain Allah. Demi siapa, Pak, biasa disebut? Demi Nyi Loro Kidul. Ya, dia bersumpah. Kalau utara Nyi Loro Lor. Kemudian dia menyebutkan saya begini. Benar. Tetapi dia menyebutkan sumpahnya atas nama selain Allah. Ini syirkin akbar. Syirik akbar. Nabi kita mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka sungguh dia telah jatuh pada syirik. Bisa syirik akbar, bisa syirik asghar. Sesuai dengan pembahasannya di tempatnya. Adapun bersumpah dengan menyebut nama Allah, tetapi dia berdusta, ini urusannya lebih ringan. Tetapi walaupun seperti itu haram. Jangan dilakukan. Hendaknya kalau kita bersumpah dengan menyebut nama Allah, dalam badan kita apa? jujur di atas kebenaran. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan Imam Az-Zahabi, riwayat-riwayat yang lainnya, di antaranya sebuah riwayat Imam Ahmad, beliau menyebutkan dalam musnad beliau, juga hadis yang lainnya disebutkan oleh Al-Imam Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Sahih Al-Jami'. Asyadun nas sarqatan, sejelek-jelek pencuri, sejelek-jelek seburuk-buruk maling, siapakah mereka itu? Alladhi yasruku fi min salati, yaitu orang yang mencuri dari salatnya. Yasruku min salatihi, mencuri dari salatnya. Qila kaifa yasruku min salatihi, ditanyakan kepada Rasul, bagaimana seorang itu dikatakan mencuri dari salatnya? Qala la yatim ruku'aha wala sujudaha wala qira'ata fiha. Orang yang mencuri dalam salatnya adalah orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya, tidak menyempurnakan bacaannya. Kalau baca cepat, dolin. Amin. Dolin. Dengarnya dolin apa? Ya. Allah Akbar. Dolin. Astagfirullah. Maling itu, Pak. Secara syari itu adalah maling, pencuri. Bahkan pencuri yang paling sadis dia. Dalam kacamata syariat. Kalau kacamata juhala, orang-orang yang jahil, jadi imam kok cepat kok game main. Nyingkat waktu. Efisiensi. Aduh, juhala mereka. Salat itu buat main-main. Maka kaum muslimin, salat itu penting. Jangan kita anggap itu remeh. Bahkan kita pentingkan menjadi nomor satu amalan kita, yang lainnya nomor dua, tiga, empat, dan seterusnya. Insya Allah akan lanjutkan insya Allah dalam pertemuan nanti pada salat isya insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.